إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وأتباع تابعين ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا InsyaAllah kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Al-Hafiz Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan apa yang terkandung di dalam hadis yang berasal dari Humran Maula bekas budak Utsman ibni Affan radhiyallahu taala anhu. Tatkala saat itu Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu mengajarkan tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mempraktekannya, dan telah kita jelaskan dalam hal ini dengan perinciannya apa yang terkandung dari kisah atau hadis tersebut, dan masih tersisa satu pembahasan yang terkait yang mungkin bisa dikaitkan dengan hadis yang kita baca, yaitu hadis yang ketujuh. Apabila kita memperhatikan hadis Utsman bin Affan atau kisah Utsman bin Affan tatkala beliau mempraktekkan kaifiyah atau tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam hadis tersebut tidak disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca basmalah pada permulaan atau pada awal wudu. Nah, terkait dengan bacaan basmalah atau bacaan bismillah pada saat hendak berwudu, Sulaiman, maju. Nah, bacaan basmalah ketika hendak berwudu ini terjadi khilaf di antara di kalangan para ulama. Antara mereka yang berpendapat bahwasannya membaca basmalah hukumnya adalah wajib, dan antara mereka yang berpendapat membaca basmalah hukumnya adalah sunnah. Sebagian para ulama dan ini merupakan pendapat jumhur kebanyakan para ulama seperti yang dinukil, ini merupakan mazhab Abu Hanifah. Demikian pula pendapat, ya ini salah satu pendapat dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz. Demikian pula Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya hukum membaca basmalah hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ada sebagian para ulama, sebagian para ulama yang lainnya berpendapat bahwasannya hukum membaca basmalah adalah wajib. Hukum membaca basmalah adalah wajib. Untuk menetapkan mana yang kuat dari dua pendapat ini, antara yang mengatakan bacaan basmalah hukumnya wajib, sehingga apabila dia berpendapat dengan hukum tersebut, maka apabila dia meninggalkan basmalah secara sengaja, maka wudunya tidak sah. Nah, untuk menentukan mana yang kuat dari pendapat, dari salah satu pendapat dari pendapat tersebut, semua kembali kepada hadis. Semua kembali kepada derajat hadis yang berasal dari atau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La salata liman la wudu'a lahu." La salata liman la wudu'a lahu. Wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallaha alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada wudu, yakni tidak sah wudu. Apa? Tidak sah salat bagi yang tidak berwudu. Maksudnya tidak sah salat bagi yang berhadas. Dan tidak sah wudu bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada wudunya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, demikian Abu Dawud, demikian pula Ibnu Majah dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, untuk menentukan mana yang kuat dari dua pendapat tersebut, semua kembali kepada derajat hadis ini. Semua kembali kepada derajat hadis ini. Banyak pula di kalangan para ulama seperti ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala ketika beliau mengumpulkan seluruh jalur-jalur hadis ini, beliau pun sampai pada kesimpulan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang baik, yang bagus, yang bisa dijadikan sebagai hujjah atau dalil. Sehingga dengan apa yang disimpulkan oleh Imam Al-Albani dan mazhab para ulama yang mengikuti apa yang disebutkan oleh para ulama yang mensahihkan hadis tersebut atau menghasankan hadis tersebut, maka mereka pun membangun dengan hadis tersebut pendapat bahwasannya membaca basmalah pada awal kali berwudu hukumnya adalah wajib. Disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keabsahan wudu bagi yang tidak membaca atau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sebagian para ulama yang lainnya, bahkan para ulama mutaqaddimin, para ulama yang ahli mahir di dalam ilmu hadis, yang lebih dahulu, lebih senior dan lebih berpengalaman di dalam yakni menentukan suatu derajat hadis, banyak di kalangan mereka yang melemahkan hadis ini. Seperti yang dinukil dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tidak diragukan lagi keilmuan beliau terkait dengan ilmu hadis. Beliau merupakan sosok yang memiliki yakni syarat-syarat yang kuat di dalam meriwayatkan hadis. Dan termasuk pula yang dikenal dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau adalah sosok ulama hadis yang memiliki husnul ta'bir, memiliki ungkapan-ungkapan yang baik, yang lembut namun memiliki makna yang pedas. Semisal kalau seandainya Imam Bukhari rahimahullahu taala ketika mengkritik suatu perawi hadis, beliau mengatakan la a'rifuh, aku tidak kenal dia. Ini merupakan ungkapan yang memang lembut. Tapi kalau Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala sudah mengatakan la a'rifu, aku tidak kenal perawi itu, maka ini merupakan cacat bagi perawi yang tidak dikenal oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nah, terkait dengan hadis yang menyebutkan bahwasanya tidak sah wudu bagi yang tidak membaca basmalah, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau mengatakan la yu'raf li Salamah sima'u min Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan tidak dikenal perawi yang bernama Salamah itu mendengar hadis dari Abu Hurairah. Nah, yakni menurut ulama, para muhaddisin, para ulama hadis zaman dahulu itu tidak pernah mendapati, dan mereka pun menafikan bahwasannya Salamah, seorang perawi yang bernama Salamah itu mendengar dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nah, sedangkan hadis yang menyebutkan tentang tidak sah berwudu bagi yang tidak membaca basmalah, ini perawi-perawinya diantaranya adalah Salamah, yang Salamah ini kemudian mendengarkan dari Abu Hurairah. Padahal para ulama dahulu tidak pernah mengatakan, tidak mengetahui bahwasanya Salamah ini mendengar dari Abu Hurairah. Bisa jadi bukan satu generasi, bisa jadi mungkin apa namanya karena jauh, atau mungkin bisa jadi Salamah ini tidak pernah direhlah ke tempatnya Abu Hurairah. Nah, banyak sebab. Nah, para ulama mereka tidak pernah menyebutkan atau mereka tidak pernah mendengar bahwasannya Salamah ini mendengar hadis dari Abu Hurairah. Seperti contoh kalau kita misalkan saya yang di Indonesia yang tidak pernah ke Arab Saudi, kemudian saya mengatakan, seandainya saya mengatakan saya mendengar Syekh Rabi mengatakan demikian. Kalau mungkin sekarang ini kan banyak anu ya, ya ini rekaman-rekaman. Kalau kita ibaratkan tidak ada rekaman, tidak pernah rekaman, tidak pernah mendengar suara, ya ini Syekh melalui HP atau apa, tidak ada. Kemudian saya mengatakan saya mendengar dari Syekh Robi. Itu kira-kira gimana? Saya tidak pernah ketemu Syekh Robi, saya tidak pernah ke Arab Saudi, meskipun satu zaman. Nah, berarti ini kan sesuatu yang mencurigakan. Nah, Salamah juga demikian. Tidak dikenal di kalangan para ulama, beliau itu pernah mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu kenapa hadis ini meriwayatkan Salamah dari Abu Hurairah, sehingga ini menjadi illah, penyakit yang menyebabkan hadis tersebut dilemahkan oleh para ulama. Nah, termasuk yang melemahkan pula adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Bahkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam suatu ucapannya, wa jaa'a fi tasniyah ahaditsu dha'ifah. Telah datang hadis-hadis yang menyebutkan perintah untuk membaca basmalah pada saat berwudu, namun seluruh hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah. Seluruhnya adalah hadis-hadis yang lemah, sehingga tidak ada yang sahih berdasarkan pendapat para ulama yang lebih mutaqaddimin. Bukan berarti saya merendahkan derajat Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, namun karena memang kita tidak bisa ingkari bahwasanya kalangan para ulama dahulu yang lebih mahir, lebih dikenal, tidak diragukan lagi keilmuannya terkait dengan ilmu hadis. Banyak di kalangan mereka yang melemahkan hadis yang menyebutkan tentang tidak sahnya wudu bagi yang tidak membaca basmalah. Yang lebih mengkuatkan lagi adalah hadis yang kita baca pada kitab Umdatul Ahkam, yaitu hadis Humran Maula Utsman Ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Utsman bin Affan mempraktikkan tata cara wudu yang kemudian beliau menyandarkan ini merupakan wudu yang juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti inilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak dinukil di dalam hadis tersebut Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu membaca basmalah. Tidak dinukil dari Utsman bin Affan tatkala beliau mempraktikkan tata cara wudu yang beliau sandarkan sama seperti wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun Utsman bin Affan tidak mempraktikkan dan tidak menyebut basmalah. Ini pun sebagai dalil bahwasanya membaca basmalah ini merupakan perkara yang tidak diwajibkan. Nah, namun hukumnya adalah sunnah sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian pula yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Nah, sehingga hukumnya adalah sunnah, dan ini menurut pendapat yang wallahu a'lam bishawab lebih mendekati kebenaran. Lalu bagaimana kalau seandainya ada yang berpendapat bahwasannya membaca basmalah hukumnya wajib, atau mungkin dia berpendapat hukumnya sunnah, kemudian dia melakukan wudu di dalam kamar mandi. Nah, yang jelas di situ seseorang tidak boleh menyebut atau tidak boleh di situ dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dia cara membaca basmalah pada saat dia berwudu di dalam kamar mandi? Ini sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kalau dia berwudu di dalam kamar mandi disebabkan karena tidak memungkinkan mungkin wudu di luar, ya kan? Seperti kalau seandainya yakni akhwat ummahat yang memakai cadar, memakai jilbab, ketika dia berwudu tempatnya terbuka. Nah, tempatnya terbuka harus menyingkap aurat, sehingga mengharuskan mungkin ummah tersebut wudunya di dalam kamar mandi. Nah, sekarang kalau berwudu di kamar mandi bagaimana cara membaca basmalahnya? Nah, difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kalau dia berwudu di dalam kamar mandi maka dia membaca basmalahnya di dalam hati. Dia membaca basmalahnya di dalam hati. Wallahu taala alamu bisawab. Baik, kita lanjutkan membaca hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8. Berkata al-muallif الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرول المقدسي رحمه الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم fada'a bitawrin min ma' fatawadda'a lahum wudu'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa'akfa'a 'ala yadayhi min at-tawr faghassala yadayhi thalathan ثم أدخل يده في الثور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ما أن في ثور من صفر متفق عليه. Nah, kita terjemahkan dulu, baru kemudian setelah itu kita jelaskan. Hadis yang ke-8 dari Yahya, dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari ayahnya yaitu Yahya Al-Mazini, berkata, aku menyaksikan atau aku melihat Amr bin Abil Hasan bertanya kepada sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dia bertanya tentang wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Zaid pun meminta untuk didatangkan bejana kecil yang berisikan air. Fatawadha'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Abdullah bin Zaid memperagakan atau mempraktekkan wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang ada di sekitar Abdullah bin Zaid. Maka yang pertama kali Abdullah bin Zaid lakukan adalah menuangkan air yang ada di bejana tadi ke kedua tangan beliau. Fa'aqsa'a, yaitu memiringkan bejana agar bejana air yang ada di dalam bejana tersebut tertuang ke kedua tangan Abdullah bin Zaid. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya sebanyak 3 kali di luar bejana. Tsumma adkhala yadahu fi tsaur, kemudian Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya ke dalam bejana, famasmadha wastansyaqa wastansara salasan bi salasi ghurafat. Lalu kemudian ketika Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya ke bejana, beliau pun kemudian berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Beliau lakukan ini sebanyak 3 kali dengan 3 cidukan. Nah, kemudian setelah itu Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya kembali ke dalam bejana, kemudian mengambil air untuk membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Setelah itu Abdullah bin Zaid memasukkan lagi kedua tangannya ke dalam bejana untuk membasuh kedua tangannya sebanyak 2 kali sampai ke siku. Nah, kalau wajahnya tadi 3 kali ketika mencuci mencuci tangan 3 kali, membasuh wajah 3 kali, berkumur-kumur 3 kali, membasuh wajah 3 kali, tatkala membasuh kedua tangan sampai ke siku, Abdullah bin Zaid melakukannya hanya 2 kali. Tsumma adkhala yadayhi, kemudian beliau memasukkan lagi, setelah beliau membasuh kedua tangannya sebanyak 2 kali saja, Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya ke dalam bejana kemudian digunakan untuk mengusap kepala. Nah, ketika beliau mengusap kepala, fa'aqbala bihima wa'adbar. Beliau maju mundur tangannya. Beliau maju mundur tangannya. Maju mundurnya seperti apa? Nanti dijelaskan pada riwayat berikutnya. Nah, kala beliau mengusap kepala, kedua tangannya itu maju mundur, beliau lakukan hanya sekali. Marratan wahidah. Beliau hanya melakukannya sekali. Tsumma ghassala rijlaihi, setelah beliau mengusap kepala, beliau pun membasuh kedua kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lainnya, nah ini menjelaskan tentang tata cara mengusap kepala tadi. Kalau di riwayat sebelumnya yang kita baca tadi, sebutan penyebutannya itu global, hanya maju mundur. Maju mundurnya itu seperti apa? Nah, disebutkan dalam riwayat lain, bada'a bimuqaddami ra'si, beliau memulai dari kepala yang bagian depan dengan kedua tangannya. Hatta dhahaba bihima ila qafah, kemudian membawa ke belakang sampai ke tengkuk, kedua tangan sampai ke tengkuk. Nah, tsumma radauma, kemudian mengembalikan kembali kedua tangannya, hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a min, kemudian dari depan ke belakang dikembalikan lagi ke tempat beliau mengawalinya, memulai tadi. Jadi dari depan ke belakang kemudian maju lagi. Nah, ini cara mengusap yang dipraktekkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, kemudian kami pun mengeluarkan untuk Rasulullah air yang ada di dalam bejana, yang bejana tersebut terbuat dari tembaga. Terbuat dari tembaga. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, namun sebenarnya untuk riwayat yang terakhir, tatkala para sahabat mengeluarkan bejana dari tembaga yang berisikan air wudu untuk Rasulullah, ini sebenarnya hanya riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala tidak mengeluarkan hadis tersebut. At-taur, kata Al-Imam Al-Maqdisi Abdul Ghani Al-Maqdisi, at-taur di dalam hadis tersebut syibhut tafti, itu menyerupai baskom, yakni bejana. Yakni bejana. Nah, ini secara penjelasan masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ada secara makna terjemahan hadis yang kita baca, hadis yang ke-8 ini. Adapun secara penjelasan atau secara makna global atau makna perinciannya, sebenarnya hadis yang dipraktekkan, yang menyebutkan di dalamnya Abdullah bin Zaid mempraktekkan wudu, ini maknanya mirip dengan hadis yang kita baca pada hadis yang ke-8, hadis Utsman bin Affan. Nah, sama. Sama, hanya ada beberapa yang menjadi tambahan faidah yang ada di dalam hadis Abdullah bin Zaid ini. Nah, yang tidak disebutkan faidah tersebut pada hadis Utsman bin Affan. Nah, disebutkan dalam kitab Taisirul Alam, kita menyebutkan sebagiannya. Nah, di dalam hadis Abdullah bin Zaid di sini menyebutkan bahwasannya yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid tatkala beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, kemudian setelah itu mengeluarkannya kembali, dilakukan oleh Abdullah bin Zaid sebanyak 3 kali dengan 3 cidukan. Nah, 3 cidukan ini tidak disebutkan di dalam hadis Utsman bin Affan. Di dalam hadis Utsman bin Affan yang sebelumnya, hadis yang ke-7, hanya menyebutkan bahwasanya Utsman bin Affan itu berkumur-kumur, istinsar itu hanya 3 kali, tapi tidak menyebutkan berapa jumlah cidukan yang beliau lakukan. Nah, itu dirinci lagi oleh Abdullah bin Zaid bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat berwudu berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian setelah itu mengeluarkannya kembali, ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan 1 cidukan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah 1 cidukan ketika dia mengambil air dengan kedua tangannya, 1 cidukan tersebut dia gunakan untuk kumur-kumur dan istinsyak. Setengahnya dia masukkan ke dalam mulutnya untuk berkumur-kumur, dan yang lebihnya dia masukkan ke dalam hidung untuk istinsyak. Yang kedua juga demikian, dia mengambil cidukan yang kedua, satu cidukan tersebut dia gunakan sebagiannya untuk kumur-kumur dan sebagiannya untuk istinsyak. Ketika gali juga demikian. Ada sebagian para ulama yang berpendapat bolehnya memisah antara kumur-kumur dan istinsyak. Bolehnya memisah antara kumur-kumur dan istinsyak. Memisah maksudnya gimana? Memisah maksudnya di sini dia mengambil satu cidukan untuk kumur-kumur, kemudian mengambil lagi cidukan berikutnya dia gunakan untuk memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Nah, kalau riwayat yang kita baca, yang difahami di dalam hadis Abdullah bin Zaid, beliau melakukan kumur-kumur istinsyak sebanyak 3 kali dengan satu cidukan, di situ bisa difahami bahwasanya satu cidukan untuk kumur-kumur yang pertama, cidukan yang kedua dan seterusnya. Nah. Nah, di sana ada para ulama mengatakan demikian, yakni mengatakan berpendapat bahwasanya boleh memisah antara kumur-kumur dan istinsyak disebabkan karena adanya hadis atau adanya riwayat yang menyebutkan demikian. Yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisah antara kumur-kumur dan istinsyak, yaitu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari Talhah bin Musarrif, dari ayahnya dan dari kakeknya, berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasilu bainal matmadhah wal istinsyaq. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisah antara kumur-kumur dan istinsyaq. Nah, ini riwayat ini sangat jelas menyebutkan bahwasannya di dalam riwayat tersebut bahwasannya Rasulullah memisah antara kumur-kumur dan istinsyaq. Jadi satu cidukan, dia mengambil satu cidukan untuk kumur-kumur, dia ngambil cidukan berikutnya untuk istinsyaq. Nah, dia memisah dalam cidukan antara kumur-kumur dan istinsyaq. Namun wallahu a'lam bishawab, para ulama menyebutkan bahwasannya hadis yang menyebutkan tentang memisah antara kumur-kumur dan istinsyaq ini tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau ketika menyebutkan riwayat ini di dalam kitab Bulughul Maram, beliau mengomentari hadis tersebut bi isnadin dhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dengan sanad yang lemah. Dengan sanad yang lemah disebabkan di antara perawi hadis tersebut seperti yang disebutkan oleh para ulama yang bernama Lais bin Abi Sulaim. Nah, Lais bin Abi Sulaim di antara perawi hadis tersebut adalah perawi yang lemah, lemah hafalannya. Nah, sering kita sebutkan bahwasannya dalam meriwayatkan suatu hadis itu ada perawi-perawi. Seperti contoh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan hadis di dalam sahihnya. Al-Imam Bukhari dari mana dapatnya? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Gurunya dari gurunya. Gurunya ini dari mana? Dari gurunya. Sampai kemudian dari sahabat, kemudian sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya ruwatul hadis, para perawi hadis yang disebut dengan sanad. Nah, kalau kita contohkan seandainya di sini ada info. Info mengatakan demikian-demikian. Kamu tahu dari mana? Saya dengar dari si Fulan. Nah, si Fulan dari mana? Si Fulan dari si Alan. Nah, si Alan dari mana? Dari si Fulan. Nah, ini Fulan, Fulan, Fulan, Fulan. Sampai yang sumber menyebutkan info tadi, ini disebut dengan sanad. Disebut dengan sanad. Hadis demikian. Disebut dengan sanad perawi hadis. Nah, disyaratkan hadis itu dimasukkan dalam kategori hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai hujjah, perawi-perawinya ini harus memiliki hafalan yang kuat. siqah, terpercaya, memiliki dhabt, yakni kekokohan di dalam hafalannya, baik itu kekokohan hafalan ataupun kekokohan dalam tulisannya, bukunya, sehingga apabila didapati di antara perawi hadis tersebut suatu hadis, apabila ada perawi yang dikenal sebagai perawi yang memiliki hafalan yang jelek, maka perawi tersebut menjadi penyakit yang menjadikan hadis yang dia riwayatkan itu menjadi turun, menjadi hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Contohnya adalah hadis ini. Di antara perawi-perawinya, Al-Imam Abu Dawud merawi dari gurunya terus. Di antara perawinya itu ada yang bernama Lais bin Abi Sulaim. Ini dikenal oleh para ulama, ahli hadis. Beliau adalah sosok yang memiliki hafalan yang jelek. Memiliki hafalan yang buruk. Sehingga itulah yang menyebabkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang lemah. Meskipun satu saja perawi yang lemah hafalannya, itu sudah cukup untuk menjadikan hadis tersebut jatuh derajatnya menjadi hadis yang lemah. Terlebih lagi, kakeknya si Tolhah ini, bukan Tolhah bin Ba ya, Tolhah bin Musarrif. Nah, Musarrif ini dari ayahnya. Nah, kakeknya Tolhah ini meriwayatkan dari Rasulullah, padahal kakeknya si Tolhah bin Musarrif ini dikenal oleh para ulama itu bukan sahabat. Diragukan gelar sahabatnya dia. Bagaimana mungkin dia bukan seorang sahabat kok meriwayatkan langsung dari Rasulullah? Bukan sahabat, namun langsung meriwayatkan dari Rasulullah. Tidak pernah melihat Rasulullah. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kok menyatakan langsung berkata, atau dia melihat Rasulullah memisah antara kumur-kumur dan istinsyak. Padahal dia bukan sahabat. Nah, tidak pernah bertemu Rasulullah. Tidak pernah melihat Rasulullah. Kok kemudian mengatakan demikian? Nah, ini kan menjadi apa? Tanda tanya. Berarti ini merupakan illah juga, penyakit. Aneh, bukan seorang sahabat tapi kok meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini adalah hadis yang lemah. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Ma'ad beliau mengatakan, "Walam yaji al-fatlu bainal matmadah wal istinshaq fi haditsin sahihin albattah." Sama sekali tidak ada hadis yang sahih yang datang menjelaskan untuk memisah antara kumur-kumur dan istinsyak. Tidak ada yang sahih. Berarti kalau tidak ada yang sahih, berarti tidak ada hujjah untuk menyatakan memisah antara kumur-kumur dan istinsyak, sehingga kembali ke hukum hadis yang sahih. Hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang sekian banyak, semuanya menyebutkan bahwasanya Rasulullah menggabung antara kumur-kumur dan istinsyak dalam satu cidukan. Nah, satu cidukan dia gunakan untuk kumur-kumur dan istinsyak. Kemudian kalau dia dua kali ngambil satu cidukan lagi digunakan untuk kumur-kumur dan istinsyak. Kalau dia menambah tiga kali dia kumur mengambil lagi satu cidukan yang dia gunakan untuk kumur-kumur dan istinsyak. Dan inilah yang sangat jelas yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu tatkala beliau berkumur-kumur dan istinsyak, beliau lakukan sebanyak tiga kali dan beliau menggunakannya dengan tiga cidukan. Nah, di dalam hadis ini ketika kita kaitkan dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang ketujuh, kalau di dalam hadis yang ketujuh, Utsman ibnu Affan radhiyallahu taalaanhu, beliau melakukan tatkala membasuh bagian-bagian wudu, beliau melakukan sebanyak tiga kali. Namun di dalam hadis Abdullah bin Zaid di sini menyebutkan bahwasanya Abdullah bin Zaid tatkala beliau membasuh kedua tangannya, beliau hanya melakukan sebanyak dua kali. Nah, ini mengisyaratkan bahwasannya yang pertama, boleh seseorang pada bilangan basuhan anggota wudu, boleh dia melakukan kurang dari 3 kali. Boleh dia lakukan 2 kali, boleh dia lakukan 1 kali. Demikian pula ini mengisyaratkan bahwasannya diperbolehkan bagi dia melakukan sebagian anggota wudu, dia lakukan sebanyak 3 kali, sebagian lagi dia lakukan sebanyak 2 kali saja. Boleh dalam satu wudu. Mungkin tatkala dia berkumur-kumur 3 kali, membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan hanya 1 kali atau 2 kali. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid, dan beliau menyandarkan itulah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, namun yang tidak diperbolehkan adalah seseorang yang membasuh anggota wudu melebihi 3 kali. Melebihi 3 kali. Ini merupakan perkara yang diharamkan. Membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Sebagaimana dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibn Majah, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, jaa a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil wudu. Datang seorang badui pedalaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang tata cara berwudu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mempraktekkan, mengajarkan dengan cara mempraktekkan kepada badui tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, hadza al-wudu. Seperti inilah tata cara berwudu. Faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Barang siapa yang menambah lebih dari ini, maka dia telah melakukan kejahatan, dia telah melampaui batas, dan dia telah melakukan kezaliman. Nah, di dalam praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajarkan wudu kepada badui tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'arahu salatan salatan. Rasulullah memperlihatkan tata cara wudu kepada badui tadi itu 3 kali 3 kali. Nah, 3 kali 3 kali. Terkecuali tatkala mengusap kepala, nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, Rasulullah melakukannya 3 kali 3 kali dan 3 kali. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan hadzal wudu, seperti inilah tata cara wudu. Namun barang siapa yang melebihi, menambah lebih dari yang dipraktikkan oleh Rasulullah, kata Rasul, maka dia telah melakukan kejahatan, dia telah melampaui batas, dan dia telah melakukan kezaliman. Mengisyaratkan bahwasannya yang pertama, seseorang tidak diperbolehkan menambah anggota wudu melebihi yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan membasuh tangan, ya kan? Kemudian berkumur-kumur istinsyak, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Kalau dia mungkin dengan istihsannya dia menganggap baik, oh berarti kita basuh juga lutut. Kalau kita basuh ketiak, lebih bersih lagi. Kita basuh leher kita biar lebih bersih lagi, karena ini merupakan tempat-tempatnya kotoran. Iya kan? Tempat daki. Nah, ini menurut anggapan baik dia, tetapi tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah melakukan menambah-nambah tata cara wudu dari tata cara wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia telah asaa ta'adda dzalam. Dia telah melakukan kejahatan, dia telah melampaui batas, dan dia telah melakukan kezaliman. Atau bisa juga dia melebihkan dalam bilangan basuhan anggota wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebanyak 3 kali 3 kali, namun dia mungkin merasa berarti kalau 4 kali, 5 kali itu lebih bersih dan lebih sempurna menurut dia, maka dia telah asa'a ta'adda zalam. Dia telah melakukan kejahatan, dia telah melampaui batas, dan dia telah melakukan kezaliman. Tidak diperbolehkan. Nah, tidak diperbolehkan. Dan dari sini pun mengisyaratkan. Kalaupun seandainya dia melakukan anggota wudu, membasuh anggota wudu sampai pada tingkatan hulu, melampaui batas. Seandainya ketika dia membasuh kaki, akhirnya dia membasuh sampai ke pahanya, ya kan? Membasuh tangan sampai ke ketiak. Nah, ini juga masuk kepada makna menambah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah pada saat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melakukan wudu ketika membasuh tangan sampai ke ketiak, ketika membasuh kaki sampai ke lutut, ketika dilihat oleh sebagian para ulama, para sahabat, maka sebagian mereka mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sendiri tatkala mempraktikkan tata cara wudu menurut ijtihad beliau, beliau sampai ke ketiak, beliau pun diwajibkan melakukannya itu secara sembunyi-sembunyi. Nah, karena saking semangatnya beliau, karena mengharapkan agar cahaya anggota wudunya itu lebih banyak bersinar, maka beliau pun beristinbat atau berijtihad demikian. Namun tentunya ini merupakan tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kita merendahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, namun itu merupakan ijtihad beliau. Kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakim fa akhta'a falahu." "Idza hakamal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila seorang hakim, seorang alim berijtihad, kemudian dia benar, maka dia dapat dua pahala. Namun kalau dia salah, maka dia hanya dapat satu pahala. Nah, seperti dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah. Baik. Demikian pula di dalam hadis yang ke-8 tadi menyebutkan bahwasannya Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau memasukkan tangan dalam bejana itu dengan satu tangan. Demikian pula hadis sebelumnya Utsman bin Affan juga demikian, memasukkan tangan dalam bejana dengan satu tangan. Namun di dalam riwayat-riwayat yang lebih masyhur, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di dalam riwayat-riwayat yang lebih masyhur bahwasannya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengambil, menciduk air, beliau mengambilnya itu dengan kedua tangannya. Nah, hal ini bukan berarti bertentangan, namun dari sisi afdholiyah. Para ulama menyebutkan lebih afdol seseorang itu mengambil air cidukan itu dengan menggunakan kedua tangannya. Kenapa? Karena ini lebih mengarah kepada isbaghul wudu, sempurna di dalam membasuh-basuhan pada anggota wudu. Nah, meskipun kalau seandainya seseorang mengambil cidukan air di dalam bejana tadi itu dengan satu tangan, hal tersebut juga sunnah. Karena dipraktekan oleh Rasulullah, dipraktekan oleh Utsman bin Affan, dipraktekan pula oleh Abdullah bin Zaid. Namun apabila ditinjau dari kesempurnaan dalam membasuh, tentunya lebih sempurna apa? Dengan mengambil air wudu tersebut, menciduknya dengan kedua tangan. Ini apabila jumlah air memungkinkan. Namun apabila jumlah air itu sedikit, kalau kita ambil dengan dua cidukan ini bisa tidak mencukupi, maka tidak mengapa dia mengambil air tersebut dengan satu tangan saja. Sebagaimana yang dahulu kita sebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya, Anas bin Malik mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh Anas bin Malik, beliau berwudu itu dengan menggunakan air cuma satu mud, satu ini. Beliau gunakan untuk berwudu. Satu mud. Sehingga di sini pun para ulama mengambil faedah di dalam membasuh itu kan harus dialirkan. Nah, di dalam mengalirkan untuk membasuh ini tidak disyaratkan harus jumlahnya banyak. Meskipun jumlahnya sedikit, namun dialirkan kemudian dibantu dengan diratakan dengan tangan, ini sudah mencukupi masuk dalam kategori membasuh. Nah, kenapa? Karena tidak akan mungkin membasuh itu harus dengan jumlah banyak, sedangkan Rasulullah itu apa? Hanya dengan satu mud pada saat berwudu. Hanya satu mud, nggak mencapai satu gelas mungkin ya. Nah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub dengan menggunakan air sebanyak satu sok sampai lima mud lima gini. Anda cukup nggak mandi lima gini? Lima mud, yakni lima ukuran dua tangan manusia yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Lima ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakannya untuk mandi. Padahal rambut Rasulullah yakni cukup tebal dan panjang. Nah, di sini maksudnya apa? Apabila tidak memungkinkan mengambil dengan kedua tangan, yakni karena airnya tidak cukup, maka mengambil dengan satu tangan untuk menciduk air wudu, maka ini mencukupi dan ini pun sesuai sunnah. Namun sekali lagi apabila ditinjau dari kesempurnaan, maka mengambil dengan kedua tangan ini lebih isbal, lebih menyempurnakan wudu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai sini ikhwan yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Masih tersisa beberapa pembahasan yang bisa kita ambil dari hadis yang kita baca tadi. Fa insyaallah mungkin kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, syadallah ilaha ilan, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.